Lapis pelis, kau pun manja goyang lidah sambil angkat alis. Mau setelan jurus remote andalan apabila kalau bosan kasih tahu kau punya cara jangan menghilang. Sejauh apa kau melangkah tapi tetap ada sako akan kembali. Kau puslak, kau puskak, sasu hafal mati. Sampai cara kas nyaman pun cuma masa saja yang mengerti. Cinta ini kau punya untuk seutuhnya. Mau cari sampai di mana tetap sani kau puru mas. Semuanya indah tinggal ikut kau pun suka mana jalan yang kau pilih semua bebas dan terbuka. Kau mau cari yang bagaimana? Kau mau dapat juga di mana? Biar kau sampai ke ujung dunia. Gak mengerti kau tuh cuma sayang. Kau bola balik semacam dan setrika. Sampai setelan lupasan. Bila ada waktu mari tong berbincang. Sio adenona jangko hilang-hilang. Sejauh apa kau melangkah tapi tetap ada sako akan kembali. Kau puslak, kau puskak, sasu hafal mati. Sampai cara kas nyaman pun cuma masa saja yang mengerti. Cinta ini kau punya untuk seutuhnya. Mau cari sampai di mana tetap sani kau puru mas. Semuanya indah tinggal ikut kau pun suka mana jalan yang kau pilih semua bebas dan terbuka.